السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka beribadah, dalam rangka melakukan kebaikan, dalam rangka melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di dalam rubrik Serambi Nabawi, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-36, walaupun ini adalah pertemuan kita yang kedua, edisi khusus membahas hukum-hukum seputar kurban. Jadi sumber masih sama, hanya saja babnya yang kita lompat. Seharusnya kita membahas tentang tayammum. Beberapa pertemuan ke depan insya Allah kita akan bahas dulu tentang permasalahan hukum seputar kurban. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan apa itu definisi al-udhiyah, kenapa disebut al-udhiyah, kenapa sembelihan di hari raya Idul Adha disebut udhiyah atau al-adhahi, baik secara pengertian bahasa ataupun dalam definisi syariat. Kita pun sudah bahas tentang dalil, yaitu disyariatkannya kurban, baik dari Quran maupun dari Al-Hadis. Kita pun sudah bahas apa hikmah dari berkurban. Dan terakhir kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, hiya sunnatun muakkadah, berkurban ini hukumnya adalah sunnah. Ya, tetapi bukan sunnah sembarang sunnah, tetapi dia adalah sunnah muakkadah yang ditekankan, yang mendapatkan takkid penekanan. Dan kalau seseorang memiliki keluarga yang lebih dari satu orang, ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya misalnya, maka sunnahnya adalah sunnah kifaiyah. Artinya kifaiyah, seandainya kepala keluarga, dalam hal ini ayah, berkurban, maka itu sudah mewakili seluruh keluarga. Walaupun hal ini tidak menjadi penghalang jika semua keluarga misalnya ingin berkurban. Sebagaimana nanti akan kita bacakan sebuah hadis bahwa Nabi berkurban atas nama istrinya dengan seekor sapi. Nanti akan kita bacakan riwayatnya. Tetapi kalau seandainya kepala keluarga sudah berkurban, itu sudah cukup untuk semua anggota keluarga. Lalu bagaimana kalau seseorang misalnya hidup sendiri, ya, hidup sebatang kara misalnya? Maka bagi orang yang hidup sendiri, sunnahnya adalah sunnah ainiyah. Artinya yang diperintah untuk melaksanakannya adalah dia sebagai individu, atau dia sebagai pribadi muslim yang memiliki kesanggupan untuk berkurban, maka atasnya sunnah ainiyah, dia dibebankan untuk berkurban. yaitu menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Lalu apakah setiap muslim wajib atau disunahkan melaksanakannya? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Tusannu al-udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutut taliyah." Disunahkan berkurban atas orang yang telah memenuhi beberapa kriteria syarat. Yang pertama adalah al-Islam. Ini saya rasa jelas. Dia haruslah seorang muslim. Kalau dia bukan seorang muslim, tentunya dia tidak diperintahkan berkurban. Yang kedua adalah al-bulug wal-aql. Dia hendaknya orang yang sudah baligh dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan falaysa bimukallafin. Karena seseorang yang belum baligh dan belum berakal, itu tidak disebut mukallaf. Orang yang terbebani hukum. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah misalnya. Itu belum disebut sebagai mukallaf. Maka tidak disunahkan atasnya berkurban. Yang ketiga adalah al-istita'ah, yaitu mampu melaksanakannya. Dan seseorang dikatakan memiliki istita'ah, kata beliau, an yamlika qimataha za'idatan ala nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhum. Lalu kapan seseorang, kata beliau, dianggap mampu? Yaitu dia memiliki biaya untuk berkurban, di mana biaya tersebut adalah zaidah, kelebihan dari harta yang dia miliki, atau dia adalah kelebihan dari kewajiban yang harus dia tunaikan atas dirinya dan atas orang-orang yang ada di bawah pertanggungannya. Tentunya setiap orang harus menafkahi dirinya, makan, minum. Dan dia pun harus menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi, istrinya, anaknya. Ketika dia memiliki kelebihan dari nafkah yang wajib, yang dengannya dia bisa membeli hewan kurban, maka saat itulah disunnahkan untuknya berkurban. Lalu dikatakan di sini, ta'aman wa kiswatan wa maskanan. Dia bisa memenuhi kewajiban, baik berupa makanan, makanan untuk keluarganya, pakaian untuk keluarganya, tempat tinggal untuk keluarganya, khilala yaumal idi wa ayyamat tashriq. Ya, selama id dan tiga hari tashriq. Jadi, kapan seseorang wajib berkurban? Muslim, baligh, berakal, dan mampu. Kapan seorang dikatakan mampu? Ketika dia memiliki kelebihan harta, ada kelebihan dari kewajiban yang harus dia tunaikan kepada keluarganya atau yang ada di bawah pertanggungannya, baik itu makanan, minuman, pakaian, malbas, dan juga maskan, tempat tinggal, paling minimal 4 hari. Kelebihan untuk 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Lianna syar'allahi ta'ala yuhadziru min tadyi'i man tajibu nafaqatuhum. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, jangan sampai kita melalaikan memberikan nafkah kepada orang-orang yang berhak kita nafkahi. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman, ya cukuplah seseorang dianggap berdosa, an yudhayyi'a man yaqutu, yaitu ketika dia melalaikan nafkah orang-orang yang wajib dia nafkahi. Artinya berdosa, wajib untuk ditunaikan. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sadaqatin ma kana an zahril gina, sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dalam kondisi mampu. Wabda biman ta'ul, dan mulailah kalian bersedekah ya kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kalian. Artinya di bawah kewajiban kita untuk menunaikan apa nafkah mereka. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa yundabu, dan disunnahkan, liman aradaha, bagi orang yang ingin berkurban, berniat berkurban, an la yahlaq sya'rahu, disunnahkan atasnya untuk tidak mencukur rambut, wala yuqallima zufurahu, tidak juga memotong kuku, fi ashri zilhijjati hatta yudahiyya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai dia menyembelih." Artinya kalau di tanggal 10 dia menyembelih hewan kurban, setelah itu dia sudah boleh lagi memotong rambut dan kukunya. Tapi kalau dia katakan, ini saya berencana insyaallah tanggal 12 atau tanggal 11 Zulhijjah baru berkurban, maka belum boleh dia memotong kuku dan rambutnya sebelum dia selesai apa menyembelih. Ya, ini hukumnya adalah sunnah. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, hal ini kata beliau berdasarkan riwayat dari Ummi Salamah, hadisnya riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhahiya," sedangkan kalian berniat untuk berkurban, "falyumsik an sya'rihi wa azfarihi," maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, "man kana lahu zabhun yazbahuhu," barang siapa yang memiliki hewan kurban yang hendak dia kurbankan, fa idza ahalla hilalu Dzulhijjah, maka apabila telah masuk hilal Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a, maka janganlah dia memotong rambut ataupun kukunya sedikit pun, hatta yudhahiya, sampai dia berkurban. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Lalu apa sebenarnya hikmahnya, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV? Kenapa orang-orang yang berniat berkurban apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia tidak memotong kukunya dan rambutnya? Apa hikmahnya? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wal hikmatu fi hadza," adapun hikmahnya, kama qala al-ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, an tabqa hadhihi al-ajza'u liyashmalaha al-itqu minan nari bil-udhiyati. Agar bagian tubuh ini tetap bertahan menempel di tubuh, agar dia masuk ke dalam bagian tubuh yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya, ini pengertian sebagian ulama ketika berbicara. Ya, ada juga yang mengartikan agar semakin banyak yang kelak menjadi saksi bagi seseorang pada hari kiamat, karena segala sesuatu akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, tangan dan kaki mereka akan bersaksi, kata Allah, atas apa yang pernah mereka kerjakan selama di dunia. Lalu dikatakan oleh beliau, wahumilal amru ala nadbi. Perintah Nabi ini untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Dan kalau kita artikan ini adalah larangan, maka larangan ini adalah larangan yang sifatnya makruh. Jadi tergantung kita mau mengambil dari sisi yang mana. Kalau kita anggap tidak memotong kuku dan rambut adalah perintah, maka ini adalah perintah yang sunnah. Dan kalau kita menganggap tidak memotong kuku dan rambut adalah larangan, maka ini larangan yang sifatnya makruh, kata beliau. Larangan yang sifatnya makruh. Lalu apa dalilnya? Dalil bahwa kalau ini perintah maka ini tidak wajib, atau kalau ini larangan maka ini tidak haram. Dalilnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata, fataltu qala'ida budunan nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi. Aku mengikatkan kalung di leher hewan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku, kata Aisyah. Thumma qalladaha wa asy'araha wa ahdaha. Kemudian beliau mengikat hewan tersebut, menandai hewan tersebut, dan beliau mengkurbankan hewan tersebut. Fama hurima alaihi syai'un kana uhilla lahu. Ini yang ingin kita garis bawahi kalimat ini. Fama, maka tidak ada yang diharamkan atas Nabi sesuatu yang sebelum Zulhijjah itu halal. Ya. Jadi tidak ada, ketika kita berbicara tentang kurban, kata ibunda Aisyah, tidak ada perkara yang sebelum Zulhijjah halal lalu menjadi haram di bulan Zulhijjah. Artinya bahwa memotong kuku dan rambut ini bukan perkara yang diharamkan. Kalaupun kita anggap itu sebagai larangan, itu adalah larangan yang sifatnya makruh. Dan kalau kita anggap itu sebagai perintah, maka dia adalah perintah yang sifatnya sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Naqib, ya yundabu liman arada an yudahhiya, disunnahkan bagi yang hendak berkurban, kata beliau, hendaknya dia tidak halak, tidak mencukur rambut, dan tidak yuqallim zufurahu, tidak juga dia menggunting kukunya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Tadi perkataan Ummul Mukminin Aisyah itu adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yadkhulu waqtuha." Dan waktu berkurban ini masuk, artinya sudah boleh kita berkurban, idza tala'atis syamsu, apabila matahari telah terbit, wa madha qadru salatil idi wal khutbatain. Apakah sekedar matahari terbit sudah boleh berkurban? Tidak juga. Tetapi tunggu sampai berlalu waktu yang diperlukan untuk sholat id dan untuk dua kali khutbah. Matahari sudah tulu, sudah terbit. Apakah langsung kita berkurban? Tunggu dulu. Berapa lama kita menunggu? Kita menunggu seukuran waktu pelaksanaan sholat dan waktu disampaikannya dua kali khutbah. Kita perkirakan sholat berapa menit ya, misalnya 10 menit. Khutbah berapa? 10 menit. Ah, berarti sekitar 20 menit sampai setengah jam misalnya. Maka setelah itu barulah kita boleh apa? Boleh berkurban. Kalau seandainya kita tinggal di tempat yang tidak ada sholat id misalnya ya. Kita transmigrasi atau kita tinggal di negeri yang mayoritasnya bukan orang-orang Islam. Kalau kita tinggal di negeri seperti Indonesia, sederhana. Beres sholat, ya kita berkurban. Lalu bagaimana jika tidak ada misalnya sholat? Maka ukurannya adalah idza tala'atish syams, matahari terbit, dan berlalu waktu seukuran atau waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat, sholat Idul Adha, dan menyampaikan dua khutbah. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan poin ini, beliau berkata, فَإِذَا ذَبَحَ قَبْلَ هَذَا الْوَقَدْ, apabila ada seseorang yang menyembelih sebelum waktu ini, لَمْ تَقَ زَبِيحَتُهُ قُرْبَةً, maka sembelihannya tidak disebut sebagai sembelihan kurban, وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهَا بَعْدَ الْفَرَغِ مِنَ الصَّلَةِ, dan yang paling utama melaksanakan kurban itu adalah selesai sholat, wasima'il khutbataini, dan setelah selesai mendengarkan dua kali khutbah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, kami akan memulai hari dengan sholat, maksudnya sholat Idul Adha. Summa narji'u, setelah selesai sholat Idul Adha, kami pulang, fananharu, maka kami pun menyembelih. Man fa'alaha faqad asaba sunnatana, maka barang siapa yang berkurban seperti yang aku contohkan barusan, yaitu sholat dulu baru berkurban, maka dia telah melakukan kurban sesuai dengan sunnahku. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ, tetapi barang siapa yang menyembelih sebelumnya, artinya sebelum sholat, فَإِنَّمَ هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ, maka sembelihan itu hanyalah sembelihan min أَجْلِ lahm, hanya untuk diambil dagingnya, bukan kurban. Ah, hati-hati ya, jangan tergesa-gesa. Laisa minan nusuki fi syai, dan itu tidak sah disebut sebagai ibadah dalam arti kurban. Lalu saat itu berdirilah Abu Burdah ibnu Nayyar. Abu Burdah ibnu Nayyar ketika mendengar hadis ini, sahabat ini berdiri lalu berkata, di saat itu dia sudah menyembelih. Inna indi jaz'ah. Ya Rasulullah, saya sudah terlanjur menyembelih, gimana? Maka Nabi berkata, idzbahha walan tajzi an ahadin ba'daka. Ya sudah, kamu dapat pengecualian. Ya. Tapi kalau selain kamu sudah tidak boleh lagi. Maksudnya tidak boleh menyembelih sebelum salat. Karena kan urutannya jelas di Quran ya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, berkurbanlah, jangan dibalik. Ibda'u bima bada Allah, kata Nabi. Mulailah ibadah kalian dengan yang Allah mulai. Kalau Allah mulai dengan sofa, ya dari sofa. Inna sofa wal marwata, misalnya, ya dari sofa. Harus tartib, ya harus ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruj, dan waktunya habis. Bi khuruji ayyamit tasyriq, dengan habisnya atau dengan keluarnya hari-hari tasyriq. Wa hiya salasatun ba'dal id. Adapun yang dimaksud dengan hari tasyrik adalah 3 hari setelah id. Berarti id tanggal 10, tasyrik 3 hari setelahnya. 11, 12, 3, 13. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan riwayat dari sahabat Jubair ibni Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, wa kullu ayyamit tasyrik dhabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari menyembelih. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wala tajuzu illa bi ibilin aw baqarin aw ghanam. Dan tidak boleh berkurban kecuali dengan 3 jenis hewan. Yang pertama adalah ibil, unta, yang kedua bakor, sapi, yang ketiga adalah gonam, kambing atau domba. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dari apa-apa yang Allah berikan dari hewan ternak. Jadi hewan ternak, ya, bahimatul an'am. Dan dalam istilah bahasa Arab, bahimatul an'am ya unta, sapi dan domba atau kambing. Dalil yang kedua kata beliau, wali annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabah annahum dhahu bighairiha. Dalil yang kedua, karena tidak pernah diriwayatkan dari nabi, tidak juga dari sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahwa mereka berkurban dengan selain yang 3, unta, sapi, domba. Tidak ada riwayat bahwa nabi misalnya berkurban dengan ayam, ya, atau berkurban dengan bebek misalnya, atau dengan kuda. Tidak ada riwayat. Dan ibadah sifatnya tauqifiyah, ya, apa yang datang ya kita laksanakan, apa yang dicontohkan oleh nabi kita ikuti. Kama yu'rab minal ahadithi allati marrat wallati sata'ti, sebagaimana dengan mudah kita pahami dari hadis-hadis yang sudah lewat dan hadis-hadis yang akan datang. Alasan yang ketiga, kenapa harus unta, sapi, domba, tidak boleh yang lain? Li'anna tadhiyata ibadatun tata'allaku bil hayawan. Karena kurban itu adalah ibadah yang dikaitkan dengan hewan. Fakhtassat bima tajibu fihi zakatu. Maka yang wajib adalah apa yang wajib di dalamnya zakat. Kurban ibadah kaitan dengan hewan. Zakat ibadah terkait dengan harta. Harta itu bisa berupa uang, bisa berupa hewan. Dan zakat terkait dengan hewan hanya di 3 jenis itu. Yaitu unta, apa, sapi, dan kambing. Maka sebagaimana yang ada zakatnya hanya unta, sapi, dan kambing, begitu pun yang dikurbankan hanyalah unta, sapi, dan kambing, kata beliau. Nah, ini dia, harus dari 3 jenis tersebut. Lalu beliau berkata, wa aqallu, ya, dan umurnya, kata beliau, paling minimal fil ibili, kalau hewannya adalah unta, khamsu sinin wa dakhalat fis sadisah. Kalau unta minimal ya sudah 5 tahun, genap 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Wa fil baqari wal ma'izi sanatani wa dakhalat fis salisah.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengajak, mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah menggunakan dua layanan kami. Ada dua layanan. Yang pertama layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar disunahkan pula di hari tasyrik untuk memperbanyak bertakbir bahkan selepas salat wajib. Apa itu benar? Apa dilakukan secara berjamaah dan ditentukan jumlahnya syukron? Wallahu a'lam bishawab. Benar ya. Jadi takbir di hari raya Idul Adha berbeda dengan takbir di hari raya Idul Fitr. Kalau takbir di hari raya Idul Fitr itu dimulai dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir di hari Ramadan ya. Allah berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullah, agar kalian sempurnakan bilangan Ramadan lalu bertakbir, dan takbirnya dihentikan kalau imam sudah naik ke atas mimbar. Itu kalau Idul Fitr. Tapi kalau Idul Adha takbirnya hendaknya dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Lalu puncaknya di tanggal 10 kita memperbanyak takbir. Ya, dan itu terus berlanjut sampai tanggal 13 setelah asar. 13 setelah asar, dan itu disunahkan dibaca setelah salat. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini disunahkan dibaca setiap kali selesai sholat. Ya, tidak harus berjamaah ya, bahkan tidak disunahkan untuk berjamaah. Dan bilangannya pun ya silahkan kita yang memilih. Hanya saja Allah itu witir dan menyukai bilangan yang witir, yang ganjil. Allah alam bisawab. Ada Bapak Fadil di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya mau tanya ini Pak Ustaz. Baik. Apakah ada sunnahnya Pak Ustaz ketika kita membeli hewan kurban di masjid, lalu kemudian dimasak di halaman masjid dan kita memakannya di petepi sekitar masjid Pak Ustaz setelah kurbannya dimasak? Apakah ada sunnahnya seperti itu? Ya, misalnya yang kedua Pak Ustaz, bagaimana caranya Pak Ustaz menjawab katakan? Ya, yang kedua Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana caranya Pak Ustaz untuk menjawab kata-kata orang yang meremehkan kita untuk belajar membela diri ketika usia kita sudah 35 tahun Pak Ustaz? Karena ketika kita belajar membela diri baru 35 tahun, keseringkan yang ditampain orang, meremehkan orang Pak Ustaz. Maksudnya meremehkan bagaimana Bapak? Maksudnya meremehkan gini Pak Ustaz, buat apa kamu belajar bela diri? Lebih bagus kamu menikah dan jualan saja, padahal Pak Ustaz bela diri adalah jiwa saya Pak Ustaz. Itunya bela diri artinya silat dan lain sebagainya. Iya, sampai Wing Chun, Karate, Taekwondo, Jiu Jitsu sudah banyak itu Pak Ustaz. Baik Bapak. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah masuk kategori sunnah Nabi ketika kita menyembelih di masjid lalu kita ambil sebagian lalu kita masak, kita makan bersama-sama? Allah alam bisawab, saya tidak tahu bahwa itu sunnah Nabi ya. Saya tidak tahu bahwa Nabi mensunnahkan seperti itu. Tetapi mengambil sebagian untuk dimakan ya, dimakan, apalagi misalnya sang pemilik kurban ada di situ, Pak, izin Pak kita ambil sebagian untuk kita makan bersama-sama, itu tidak masalah selama itu bukan dimaksudkan sebagai upah untuk orang-orang yang menyembelih. Tetapi sekedar ya ini hari raya, kita makan bersama, ya, dan juga bukan satu ekor dikhususkan buat panitia, tetapi diambil sebagian-sebagian sedikit-sedikit lalu dimasak. Ya, kalau menurut saya itu tidak ada masalah, artinya boleh dilakukan, tetapi bukan juga kita sebut sebagai satu sunnah. Yang kedua, ada orang yang mencemooh orang-orang yang berlatih bela diri, baik itu karate, taekwondo atau yang lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Ya, tentunya sikap kita bersabar ya atas cemoohan orang ya. Pada dasarnya hendaknya kita melakukan apa yang kita yakini sebagai satu kebaikan. Dan dalam hadis dikatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat di sini memiliki pengertian yang umum. Kuat secara fisik artinya sehat. Kuat secara fisik artinya dia misalnya bisa bela diri. Kuat secara pemikiran artinya dia punya akidah yang kuat, ya, tauhid yang bagus. Kuat secara finansial, kuat secara intelektualitas dan lain sebagainya. Itu lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Dan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita, yaitu i'dad. Allah berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan yang bisa kalian persiapkan untuk menghadapi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Persiapkan i'dad, baik itu ribatul khail, menunggang kuda ya, atau memanah atau berenang atau lain sebagainya. Dan ketika kita berlatih bela diri dengan niat melaksanakan perintah Allah berupa i'dad, maka kita tentunya mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan ya, dan apa yang kita lakukan. Maka bersabar dengan cemoohan, kalaupun kita ingin menanggapi, tanggapi dengan baik ya, dan dengan candaan agar mereka tidak terlalu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius ya. Allah alam bisawab. Ada penelepon kita dari Sumatera Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Muzakkar. Silakan Bapak. Yang perlu saya tanyakan, Ustaz, yang pertama tentang berpuasa sebelum salat Idul Adha. Sudah saya tidak makan, tidak minum sebelum salat Idul Adha. Baik. Lalu bagaimana punya Ustaz atas Idul Sunnah atas bagaimana? Baik. Yang kedua, Ustaz, tentang kalau kita peserta kurban mulai dari tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku. Baik. Kulit dan sebagainya. Apa bentuk sunnah, Ustaz? Bagaimana kalau kita peserta kurban tapi masih memotong kuku, masih memotong rambut, apakah peserta kita tidak sah, Ustaz? Baik, itu saja. Amun penyelesaian, Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Muzakkar di Sumatera Barat ya, barakallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak. Bertanya tentang berpuasa sebelum berangkat salat Id. Jadi di pagi hari ketika kita bersiap-siap berangkat salat Id, hendaknya kita tidak makan, tidak minum. Ya, tidak makan, tidak minum. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan salat Idul Fitr. Ya, sebelum kita berangkat, kita makan dan minum sebagai penegasan bahwa kita sudah tidak lagi berpuasa. Maka kita makan, minum, lalu kita berangkat salat Idul Fitr. Kalau Idul Adha, tidak. Justru sebaliknya, tidak makan, tidak minum, lalu kita berangkat salat Idul Adha, dan makannya nanti setelah penyembelihan. Baru kita makan dan minum. Atau sepulang salat tidak masalah. Ya, itu yang pertama. Dan itu hukumnya adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Adapun masalah tadi, tidak memotong rambut dan kuku, ya sebagaimana sudah kita jelaskan, hal ini berdasarkan hadis ya, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda ya, idza ra'aitum hilala dzilhijjah. Kalau kalian, kata Nabi, melihat hilal dzilhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan kalian berniat berkurban. Jadi aduh, ini sudah masuk Zulhijjah, alhamdulillah ini Zulhijjah misalnya. Lalu kita sudah ada niat di hati ingin berkurban, maka Nabi berpesan, janganlah sekali-kali kalian memotong rambut dan kuku kalian. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau ini kita anggap sebagai perintah, maka ini sunnah. Kalau ini kita anggap sebagai larangan, ini makruh. Mana dalilnya bahwa perintah ini tidak wajib tapi sunnah? Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, Ummul Mukminin Aisyah bercerita tentang kurban Nabi, lalu di akhir Aisyah berkata, "Fama hurima 'alaihi syai'un kana uhilla lahu." Saat itu tidak ada sesuatu pun yang diharamkan atas Nabi yang mana sebelumnya halal. Ini yang ingin kita garis bawahi. Tidak ada di hari kurban itu yang diharamkan atas Nabi yang mana sebelumnya halal. Artinya, kalaupun muncul larangan atau perintah, itu tidak wajib tapi sunnah. Dan kalau kita anggap itu larangan, yaitu motong kuku dan motong rambut, itu sifatnya adalah makruh, bukan sesuatu yang sifatnya haram. Hikmahnya sudah kita sampaikan, agar semakin banyak bagian tubuh yang dibebaskan dari api neraka. Allah alam bisawab. Ada Bu Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Yusuf. Ini Ustaz, teman kami ini ada kejadian, yaitu waktu mentolatkan jenazah itu ikumah Ustaz. Sedangkan setahu anak itu enggak, istilahnya tolat jenazah itu enggak ada ikumah. Bahkan di situ ada juga yang ibadahnya dianggap, istilahnya ustaz, itu ibadahnya dia pun punya pondok pesantren juga. Jadi dalam rakan-rakan itu ada jadi yang ditugasin untuk mengurus jenazah. Tapi dari pihak yang tahu ustaz mungkin paham dengan agama, ada menegur sama sekali Ustaz. Dengan anak ada beranggapan gak ada istilahnya ikomah sholat jenazah. Bagaimana Ustaz itu Ustaz? Misalnya apakah anak itu wajib memberitahu, jangan ilmu anak itu terbatas Ustaz? Baik. Baik, ini ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya perkara yang jarang terjadi ya. Jadi masyarakat, saya tinggal di Jakarta, tidak ada yang ikomat sebelum sholat jenazah. Kalaupun terjadi, kemungkinannya dua. Antara dia memang jahil, artinya jahil ya, dia tidak tahu bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ikomahnya. Dia jahil, dia tidak paham. Dan banyak yang seperti itu ya. Artinya dia masih perlu menuntut ilmu. Kita pun perlu, tetapi dia dalam poin ini dia perlu menuntut ilmu lagi. Misalnya sebagai contoh saja, kalau di Idul Fitri ada sebagian orang yang selesai sholat zuhur di hari raya Idul Fitri, dia takbir. Begitupun setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, dia takbiran. Ini kan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi faktornya bukan dia anggap itu sunnah, karena jahil saja, karena tidak tahu. Maka yang begini obatnya mudah. Obatnya ya tinggal kita kasih tahu, Pak, ini salat jenazah tidak ada azan, tidak ada iqamah. Jahil. Atau mungkin faktor yang lain, dia lupa. Karena dia biasa ke masjid, ada orang ramai, dia pikir pakai komat misalnya. Maka ini pun kita maklumi. Ya. Tetapi kalau dia menganggap itu sunnah misalnya, ya, menganggap bahwa itu adalah disyariatkan, ya, tentunya ini kita khawatir jatuh ke dalam perkara yang baru. Ya, mengada-ngadakan satu ajaran yang baru dalam agama. Ya, kalau jahil ya mungkin dia ini komat, ya udah kasih tahu dia mudah. Atau dia lupa misalnya ini dimaklumi. Tapi kalau dia anggap itu sebagai satu sunnah, ya kita tanya mana dalilnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka dia tentunya sudah melakukan satu perkara yang baru, ya, satu perkara bid'ah yang diada-adakan, tercela. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu hal yang baru dalam agama, dalam ibadah, ya, maka dia adalah tertolak, tidak diterima. Ya, fa inna muhdatsatil umur bid'ah, ya, sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah kebid'ahan. Baik, ada Bapak Dindin di Ciamis. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Maaf, saya nanya untuk yang kali ini tentang sunnah tidak makan minum sebelum sholat Idul Adha gitu ya. Itu dimulainya kapan gitu ya? Karena kalau saya biasa bangunnya kan sebelum subuh, terus ke air, terus minum satu gelas air, kadang-kadang satu biji atau tiga biji kurma dimakan gitu. Itu boleh nggak gitu? Ya, jadi mulainya kapan gitu? Tidak boleh makan minumnya itu sebelum sholat Idul Adha gitu ya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bisa kita katakan puasa dalam pengertian bahasa, bukan puasa dalam pengertian syariat. Karena puasa dalam pengertian syariat jelas adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat, yaitu niat beribadah. Adapun yang kita maksud di sini adalah siam dalam pengertian bahasa lugah, yaitu al-imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum sejenak sampai selesainya sholat Idul Adha. Kalau kita urutkan kan Idul Adha tanggal 10, tanggal 9-nya kita puasa. Ini puasa Zulhijjah, puasa Arafah, ya, puasa Arafah. Tentunya setelah itu kita berbuka. Maghrib tanggal 10 kita buka kan. Ya, lalu sampai itu boleh makan, itu sampai subuh boleh makan. Nah, setelah subuh disunnahkan agar kita tidak makan minum apapun ketika kita akan berangkat kemana, ke masjid. Ya, lalu kapan kita mulai makan dan minum lagi? Ya, setelah tadi salat Idul Adha. Bahkan sebagian ulama mengatakan hendaknya pertama kali kita makan adalah daging yang kita sembelih tersebut. Daging yang kita sembelih, disitulah kita makan. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Allah alam bissawab. Jadi semenjak subuh, ya, ketika kita akan berangkat ke lapangan, disitulah kita hendaknya menahan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Si A kan punya utang ke si B. Terus kata si B, kalau tidak rencana seperti ini tidak bisa bayar utang. Gini Ustaz, si B itu suruh jual bensin sama si A terus suruh jual bensin sama si B. Nanti kalau misalnya udah laku tiap harinya 5.000 itu harus bayar. Tapi saya yang jadi pelantara itu, Ustaz, itu mengambilnya uang ke saya, gitu ya Ustaz. Jadi tetap ke saya sama si D, nanti kalau si A itu pulang bensin, suruh minta ke saya. Nanti kalau sudah tiap harinya bayar 5.000 itu untuk kalau bayar utang ke saya, gitu Ustaz. Jadi saya jadi pelantara, gitu Ustaz. Baik. Ini bagaimana Ustaz? Ini bukan termasuk riba itu, apa itu tenaganya gitu. Kalau misalnya bayar utang ya biasalah tiap harinya 5.000 itu melalui saya begitu Ustaz. Artinya si A punya hutang ke si B. Iya. Lalu cara membayarnya si A mencicil ke si B per hari 5.000. 5.000, tapi itu sama si B suruh jual bensin dulu begitu Ustaz. Kalau tidak itu caranya, jadi tidak bisa bayar utang begitu Ustaz. Oh, artinya nanti si A, nanti uangnya si B itu diserahkan kepada saya Ustaz. Nanti kalau si A itu mau pulaan apa itu bensin, nanti minta ke saya. Si B itu jauh orangnya Ustaz. Jadi begini, si A punya hutang ke si B. Lalu si B berkata, kalau kamu mau bayar hutang, saya bantu kamu dengan cara bekerja. Ya. Dengan cara bekerja. Apakah diupah? Tidak, Ustaz. Tidak diupah, artinya itu hanya ini. Baik, artinya ini uang saya sekian, kamu belikan bensin, kamu bekerja karena kamu punya hutang ke saya, dan bayar ke saya tiap hari 5.000. Iya, ya maksudnya upahnya itu, Ustaz, upahnya itu 5.000 tiap hari, jadi untuk bayar. Baik. Upahnya 5.000, ya diupah tapi 5.000, tiap harinya itu harus nyicil, jadi saya yang jadi belantara begitu, Ustaz. Jadi uang TC itu dikasihkan ke saya, nanti kalau misalnya si A itu mau pulaan itu harus minta ke saya. Artinya, tapi harinya itu harus bayar ke saya, nanti kalau sudah ini, apa sudah ngumpul itu nanti si B tinggal jemput begitu, Ustaz. Dan si A tidak dapat upah sama sekali dari jualan bensin itu? Ya Ustaz, kenapa? Si A tidak dapat upah sama sekali, artinya dia hanya menjualkan lalu 5.000 dikasih untuk cicilan uang. Iya, 5.000 itu kan buat bayar hutang juga. Iya, buat upah, bikin upah, jadi upah 5.000, jadi untuk bayar hutang di Ustaz. Baik. Ini itu. Apa termasuk riba? Kalau riba itu kan saya nanti tolong, takutnya tolong menolong dalam keburukan ini, Ustaz. Muncul intinya, Ustaz. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, masya Allah. Ini kasus yang unik ya. Si A dia punya kewajiban hutang ke si B. Si A tidak sanggup membayar. Si B berkata, ya sudah kalau kamu tidak sanggup, ya kamu kerja dengan saya. Nanti kamu dapat gaji 5.000 per hari, dan gajimu itu bayar ke saya, apa namanya, dibayarkan sebagai cicilan hutang. Apakah ini riba atau tidak? Riba harus kita pahami definisi riba apa. Ya, dikatakan kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap transaksi qard, pinjam meminjam yang berjalan di dalamnya keuntungan, maka itu adalah riba. Misalnya si fulan meminjam uang ke si B, si A minjam uang ke si B. Lalu si A berkata, ya fulan, saya pinjam uang 1 juta ke si B. Si B berkata, saya akan pinjamkan ke kamu uang 1 juta, tapi dengan syarat, misalnya kamu bekerja kepada saya. Kamu bekerja kepada saya. Selama kamu punya hutang, maka kamu harus bekerja di rumah saya, setrika, nyetrika baju saya, merapihkan rumah saya misalnya. Wallah, bisa itu riba. Ya, riba, tambahan. Atau dia berkata, si B, ya fulan, saya pinjamkan uang ke kamu 1 juta, tapi dengan syarat. Itu sepeda yang kamu mau jual 2 juta kemarin, jual ke saya 1.500.000. Itu pun riba. Ya, itu pun riba. Atau misalnya, saya pinjamkan kamu uang 5 juta, tetapi tanah yang ada di sana, selama kamu belum bayar, itu hasilnya buat saya. Itu pun riba. Itu pun riba. Jadi ada apa namanya pertambahan. Pertambahan keuntungan, baik pertambahan secara materi ataupun yang non-materi. Ya, non-materi. Ya, oleh karenanya, menurut saya lebih baik hati-hati. Ya, ketika kita ragu dengan satu transaksi seperti itu ya, lebih baik kita tidak ikut-ikutan. Ya, kita khawatir takut ada riba dari sisi misalnya tambahan tenaga yang dia keluarkan. Lain cerita kalau begini, Anda kan nggak bisa bayar hutang. Ya udah kerja saja sama saya, digaji dengan normal, gaji normal. Tapi kalau 5.000, gaji normal. Artinya gaji normal umumnya orang bekerja di laundry berapa sih? Dia jadi tukang setrika misalnya, oh gajinya sekian per hari, normal. Jadi bukan karena dia ingin bekerja karena rasa dia punya beban, bukan itu, tapi bekerja normal. Kamu bekerja di saya gaji kamu per bulan 1 juta misalnya. Nah, dari gaji itu kamu cicil ke saya. Nah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar tadi bekerja di situ karena dia merasa punya kewajiban, dia tidak mendapatkan apapun. Ya kalaupun dia dapat 5.000 total semua diambil. Saya khawatir masuk kategori riba. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mengisbatkan kurban atas nama orang yang telah meninggal? Syukran. Ya, Allah alam bissawab. Nanti akan kita baca di mazhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat tidak boleh. Kecuali kalau si mayitnya berwasiat. Ya, kecuali kalau si mayitnya berwasiat, nanti kalau saya keburu meninggal, itu hewan yang sudah terlanjur saya beli, dikurbankan. Ah, itu wajib. Ya, tetapi kalau tidak ada wasiat, itu hukum asalnya tidak disyariatkan. Sebagaimana hal itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwa itu masuk kategori sedekah. Dan sedekah bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Tapi pendapat yang paling kuat, apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i, tidak disyariatkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita keikhlasan dan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.